Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita lanjutkan kembali kajian kitab At-Tafsiru Al-Muyassar, masih di surat Al-Maidah. Kali ini kita awali dari ayat yang ke-47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Orang-orang yang menerima kitab Injil hendaknya mereka menetapkan hukum sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan di dalam kitab tersebut. Dan barang siapa yang tidak berhukum kepada apa yang telah Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Kalau sebelumnya berbicara tentang kitab Taurat dan bagaimana perlakuan orang-orang Yahudi terhadap kitab tersebut, kali ini Allah Subhanahu wa taala menyinggung soal kitab Injil. Kitab Injil diturunkan oleh Allah kepada kaum Nasara. Allah seru mereka agar berhukum kepada hukum Allah yang terdapat di dalam kitab tersebut. Kemudian Allah berikan ancaman siapa saja yang tidak berhukum kepada apa yang telah Allah turunkan, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang fasik. Tafsiran dari ayat ini, qala wal yahkum ahlul injil alladzina ursila ilaihim Isa bima anzalallahu fihi. Allah memerintahkan kepada ahlul Injil, orang-orang yang menerima kitab Injil, yaitu mereka-mereka yang telah diutus kepadanya Nabi Isa, agar berhukum kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam kitab tersebut. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kharijuna an amrihi al-asuna lahu. Lalu Allah tegaskan, barang siapa yang tidak berhukum kepada apa yang telah Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang keluar dari perintahnya dan bermaksiat kepadanya. Berikutnya ayat yang ke-48. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Kami, kata Allah, telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, sebuah kitab yakni Al-Quran, dengan benar. Kitab ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi penjaganya. Oleh karena itu, fahkum bainahum bima anzalallah, putuskanlah hukum di tengah-tengah mereka sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Dan jangan sekali-kali mengikuti hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haq. Dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Bagi tiap-tiap umat dari kalian telah kami buat syariat, aturan dan jalannya. Walau sya'allah, dan seandainya Allah berkehendak, Allah bisa menjadikan kalian semua sebagai umat yang satu. Akan tetapi Allah ingin menguji kalian dengan apa yang telah datang kepada kalian. Fastabiqul khairat, maka berlombalah dalam kebaikan. Hanya kepada Allah lah kalian semua akan dikembalikan. Lalu Allah akan beritahukan kepada kalian tentang hal-hal yang kalian perselisihkan sebelumnya. Di ayat yang ke-48 ini Allah jelaskan tentang Al-Quran. Sebelumnya Taurat, kemudian Injil, berikutnya Al-Quran. Allah tegaskan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, membenarkan isi daripada kitab-kitab sebelumnya dan bahkan menjadi penjaganya. Karena itu Allah perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar menegakkan hukum sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Allah juga wanti-wanti Nabi kita jangan sampai mengikuti hawa nafsu mereka, hawa nafsu orang-orang Yahudi yang menelantarkan kitabnya, hawa nafsu orang-orang Nasrani yang juga tidak mengagungkan kitabnya. Kita lihat tafsirannya. Waliyahkum wa anzalna ilaika ayyuhar rasul al-Qur'ana. Allah menegaskan bahwa kami telah menurunkan kepadamu wahai Rasul kitab Al-Qur'an. Wa kullu ma fihi haqqun yashhadu ala sidqil kutubi qablahu. Semua yang ada di dalamnya adalah kebenaran dan menjadi saksi akan kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Apa yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah adalah kebenaran. Demikian juga apa yang ada dalam kitab Injil adalah kebenaran. Kebenaran yang ada pada keduanya dibuktikan dengan Al-Quran. Wa annaha min indillah musaddiqan lima fiha min sihhatin wa mubayyinan lima fiha min tahrifin nasikhan li ba'dhi syara'iha. Dan bahwasannya kitab Al-Qur'an ini dan kitab-kitab yang sebelumnya itu benar-benar datang dari sisi Allah. Kemudian Al-Quran ini membenarkan apa yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan apa yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya dari perubahan-perubahan, dan bahkan Al-Quran ini sebagai penghapus sebagian syariat-syariat. Fahkum bainal muhtakimina ilaika minal yahudi bima anzalallahu ilaika fi hadzal Qur'an. Karena itu, maka hendaknya engkau berhukum, engkau tetapkan hukum kepada orang-orang yang meminta keputusan hukum kepadamu dari kalangan orang-orang Yahudi sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan kepadamu di dalam Al-Quran ini. Setelah Al-Quran diturunkan, maka semua wajib mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran. Kitab sebelumnya Taurat sudah tidak berlaku lagi, kitab Injil juga demikian. Semuanya secara lengkap hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kata Allah, kalau ada orang-orang Yahudi yang datang kepadamu meminta keputusan hukum, maka tetapkan hukum sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu. Walatan sarif anil haq alladhi amaraka bihi amarakallahu bihi ila ahwaihim wa ma'taduhu. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar apa? Agar engkau jangan berpaling dari kebenaran. La tansarif anil haq. Jangan berpaling dari kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepadamu untuk berpegang teguh kepadanya. Ila ahwaihim, berpaling ke hawa nafsu mereka dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Faqad ja'alna likulli ummatin syari'atan wa tariqatan wadhihatan ya'maluna biha. Kemudian Allah juga telah mengatakan di ayat ini bahwa kami telah menjadikan bagi tiap-tiap umat itu aturan syariat, wa tariqatan wadhihatan, dan jalan yang jelas, ya'maluna biha, yang mereka dapat beramal dengannya. Walau sya'allah la ja'ala syara'i'akum wahidatan. Lalu Allah juga menyinggung bahwa kalau Allah berkehendak, Allah akan jadikan syariat kalian itu satu, sama. Apa yang ada dalam Taurat dengan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam Injil, semuanya sama kalau Allah berkehendak. Walakinnahu ta'ala khalafa bainaha liyakhtabirakum. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan dalam rangka menguji kalian. Karena itu syariat yang dibawa oleh Musa dengan kitabnya Taurat dan syariat yang dibawa oleh Isa dengan kitabnya Injil berbeda dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perbedaan syariat ini tujuannya adalah menguji manusia sejauh mana kepatuhan dan ketundukannya. Kalau Allah berkehendak, sebenarnya bisa saja Allah jadikan syariat itu satu, ya, sama. Tapi Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa kami telah menjadikan untuk masing-masing kalian ada aturan dan jalannya tersendiri. Tujuannya sekali lagi untuk menguji. Fayadhhar al-muti' minal 'asi, sehingga akan nampak kelihatan mana yang taat ya, dan mana yang maksiat. Fasari'u ila ma huwa khairun lakum fid darain bil amal bima fil Qur'an. Kemudian di akhir Allah memerintahkan agar semua bergegas. Sari'u, bergegaslah kepada apa yang lebih baik bagi kalian. Fid darain, di dua negeri, di dunia dan akhirat, yaitu mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Fa inna masirakum ila Allah, sebab tempat kembali kalian semua adalah kepada Allah. Fa yukhbirukum bima kuntum fihi takhtalifun, yang pada akhirnya nanti Allah akan beritahukan kepada kalian perkara yang sebelumnya kalian perselisihkan. Wa yujzi kullan bi'amalihi, dan masing-masing akan dibalas sesuai dengan amalannya. Nah, inilah penjelasan Allah Subhanahu wa taala seputar kitab Al-Qur'an yang telah Allah turunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai penutup dari kitab yang Allah turunkan. Penutup, penyempurna, ya, di mana semua wajib tunduk, patuh, dan mengamalkan semua hukum yang terdapat di dalamnya. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk meninggalkan Al-Quran. Ayat yang ke-49, qala, Allah berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah, wala tattabi ahwa'ahum wahdharhum ay yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilayka fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nas lafasiqun. Wa anihkum bainakum bima anzalallah, dan hendaknya engkau tetapkan hukum di tengah-tengah mereka sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, wahdharhum. Jangan sampai mereka mengelabuimu, menipumu dari sebagian apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya ingin menimpakan kepada mereka sesuatu sesuai dengan dosa yang mereka perbuat. Dan sesungguhnya banyak dari manusia dalam keadaan fasik. Tafsirannya, wahkum ayyuhar rasul bainal yahud bima anzalallah ilaika fil Qur'an. Allah kembali mengingatkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menetapkan hukum sesuai dengan apa yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an. Wahkum ayyuhar rasul bainal yahud bima anzalallah ilaika fil Qur'an. Tetapkan hukum, wahai rasul, di tengah-tengah orang Yahudi sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan kepadamu dari Al-Quran. Sebagaimana kita tahu bahwa orang-orang Yahudi, walau bagaimanapun mereka tidak percaya kepada nabi kita, dalam persoalan hukum mereka kadang meminta kepada nabi untuk memutuskannya, untuk menyelesaikannya. Maka Allah memerintahkan agar nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetapkan hukum di tengah-tengah mereka dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, sekalipun kitab Taurat sudah diturunkan kepada mereka. Ya. Karena ketika Al-Quran sudah turun, maka itulah kitab yang berlaku. Wala tattabi ahwa alladziina yahtakimuna ilaika. Kemudian Allah mewanti-wanti nabi kita agar jangan sampai engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang meminta hukum kepadamu. Sudah kita ketahui sebelumnya bahwa orang-orang Yahudi datang kepada nabi itu memang ingin mendapatkan kemudahan, ya, mencari-cari alternatif lain. Padahal mereka sendiri juga tahu apa yang ada dalam kitab Taurat, tapi tetap datang kepada nabi mencari alternatif, menginginkan kemudahan. Maka Allah ingatkan di ayat ini agar nabi kita jangan sampai mengikuti hawa nafsu mereka. Wahdharhum an yasudduka an ba'di ma anzalallahu ilaika fatatrukal amal bihi. Dan Allah juga mengingatkan agar waspadalah dari mereka, an yasudduka, jangan sampai mereka menghalang-halangimu dari sebagian apa yang telah Allah turunkan kepadamu sehingga kamu meninggalkan beramal dengannya. Tidak perlu mengikuti perasaan, tidak perlu terkecoh dengan keadaan orang-orang Yahudi. Memang kitab Taurat telah turun kepada mereka, tapi mereka tidak mau mengamalkan isi Taurat dengan baik. Ya. Karena itu jangan sampai mereka menghalang-halangimu dari sebagian apa yang telah Allah turunkan kepadamu sehingga kamu meninggalkan beramal dengannya. Fa in a'rada haula amma tahkum bihi fa'lam annallaha yuridu an yasrifahum anil huda. Kemudian kata Allah di ayat itu, kalau seandainya mereka berpaling dari hukum yang telah engkau tetapkan, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah ingin memalingkan mereka dari petunjuk. Kenapa Allah ingin memalingkan mereka? Bisababi dzunubin iktasabuha min qablu. Karena dosa yang telah mereka perbuat sebelumnya. Wa inna katsiran minan nas la kharijuna an ta'ati rabbihim. Kemudian di akhir ayat Allah mengabarkan bahwa kebanyakan manusia itu benar-benar keluar dari ketaatan terhadap Rabb-nya. Berikutnya ayat yang ke-50. Allah berfirman, afahkumal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah mereka menginginkan hukum jahiliyah padahal tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Ini sindiran Allah kepada orang-orang Yahudi. Sebenarnya kalau mereka mencukupkan diri dengan kitab yang telah diturunkan kepada mereka, mereka akan selamat. Tapi mereka malah mencari hal lain, mencari keringanan, mencari alternatif. Datang kepada nabi, meminta keputusan hukum. Setelah dijelaskan oleh nabi pun mereka berpaling, tidak menerimanya. Pada akhirnya mereka lebih cenderung mengikuti kaum musyrikin. Makanya di ayat ini Allah tegaskan, apahkumal jahiliyah yabghun? Apakah yang mereka inginkan itu hukum jahiliyah? Padahal tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Diturunkan kitab Taurat, mereka tidak mau. Tidak mau mengikuti hukum Allah yang ada di dalamnya. Datang kepada Nabi Muhammad, meminta keputusan hukum, dijelaskan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, karena kitab Al-Quran sudah diturunkan. Mereka juga menolak. Ya. Akhirnya kata Allah, apahkumal jahiliyah yabghun? Apakah mereka ingin hukum jahiliyah? Apa sih sebenarnya yang mereka inginkan? Nah. Tafsirannya, ayuridu haula'il yahud an tahkuma bainahum bima ta'arafu 'alaihil musyrikuna 'abdatul authan minad dalalati wal jahalat. Apakah mereka orang-orang Yahudi itu ingin agar engkau wahai Muhammad memutuskan hukum di tengah-tengah mereka dengan sesuatu yang berlaku di tengah-tengah kaum musyrikin, para penyembah berhala, dari kesesatan dan kebodohan? Karena dikasih Taurat gak mau mengamalkan. Dikasih hukum yang ada dalam Al-Quran pun demikian. Terus maunya apa? Apakah mereka yang mereka maukan itu hukum jahiliyah? Sesuatu yang berlaku dulu di tengah-tengah kaum musyrikin yang di dalamnya penuh dengan kesesatan. La yakunu dzalika wa la yaliqu abadan. Jangan sampai seperti itu. Wa la yaliqu abadan, karena itu tidak pantas selama-lamanya. Sebab hukum jahiliyah itu sudah pasti hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu sebelum Islam itu jahiliyah. Ya. Segala sesuatu yang bertolak belakang dengan aturan Allah itu jahiliyah. Wa man adalu minallahi fi hukmihi liman aqala 'anillahi syar'ahu wa amana bihi wa ayqana anna hukmallahu wal haq. Siapa lagi yang lebih adil daripada Allah dalam hukumnya? Bagi siapa yang mengerti tentang Allah, mengerti tentang syariatnya, beriman kepadanya, dan yakin bahwa hukum Allah adalah hukum yang benar. Berikutnya ayat yang ke-51. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'dhin wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai penolong bagi kalian. Pada akhirnya antum lihat di ayat yang ke-51 ini, Allah wanti-wanti orang-orang yang beriman, jangan jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai penolong, karena keadaan mereka seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya. Bagaimana sikap mereka terhadap kitabnya, ya kan? Bagaimana pembangkangan mereka terhadap hukum Allah. Kalau tadi sebelumnya secara khusus Allah mengingatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang kelicikan, tentang kelakuan orang-orang Yahudi, ahli kitab. Sekarang di ayat ini Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasara sebagai penolong kalian. Ba'luhum awliya'u ba'lin, karena sebagian mereka itu menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum, dan barang siapa yang memberikan loyalitas kepada mereka dari kalian, Fa innahu minhum, maka dia termasuk golongan mereka. Ya. Tegas Allah Subhanahu wa taala di sini. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang memberikan loyalitas kepada mereka dari kalian, maka dia termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim. Tafsirannya, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara khulafa'a wa ansaran ala ahli al-iman. Kata Allah di ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu jadikan Yahudi dan Nasara itu sebagai wakil-wakil dan penolong bagi orang-orang yang beriman. Dzalika annahum la yuwaddunal mu'minin. Yang demikian itu di antaranya adalah karena mereka sebenarnya tidak mencintai orang-orang yang beriman. Ya. Tidak ada kecintaan dalam kamus orang-orang Yahudi dan Nasara kepada ahlul iman, orang-orang yang beriman. Ya. Sedari dulu kebencian mereka, hasad mereka, ya, kedengkian mereka itu yang lebih nampak. Mereka sakit hati, mereka sangat iri, ya, kepada kaum muslimin. Mereka tidak bersyukur padahal Allah turunkan kitab kepada mereka. Karena mereka tidak mencintai orang-orang yang beriman, maka bagi orang-orang yang beriman jangan sampai jadikan mereka sebagai penolong. Karena enggak akan mungkin bisa memberi pertolongan. Mencintai saja tidak, ya, bagaimana bisa memberikan pertolongan? Ya. Maka orang-orang yang beriman tidak boleh terkecoh dengan segala kebaikan yang ditampakkan oleh mereka. Kebaikan tersebut bukanlah kebaikan yang sesungguhnya. Apa yang mereka tampakkan dari kebaikan hanya sebagai penipuan saja. Menyembunyikan kedengkian yang sudah mengakar dalam hati mereka. Ya. Falyahudu yuwali ba'dhuhum ba'dhan. Kemudian Allah jelaskan bahwa orang-orang Yahudi itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Wa kadzalika nasara, demikian juga nasara. Jadi enggak mungkin menjadi penolong bagi orang-orang yang beriman. Ya. Wakila al-fariqain yajtami ala adawatikum. Kedua kelompok, kedua golongan ini, Yahudi dan Nasrani, yajtami'u ala adawatikum, sepakat memusuhi kalian. Labelnya saja yang berbeda, satu Yahudi, satu Nasrani. Tapi kalau soal permusuhan yang kepada orang-orang yang beriman, sama. Wa antum ayyuhal mu'minun ajdar bi an yansura ba'dukum ba'dha. Oleh karena itu, Allah ingatkan bahwa kalian, wahai orang-orang yang beriman, lebih pantas menjadi penolong bagi sebagian kalian. Kalau orang Yahudi saja menjadi penolong bagi sebagiannya yang lain, orang-orang Nasrani juga demikian, maka ahlul iman, orang-orang yang beriman lebih pantas menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Wa may yatawallahu minkum fa innahu yasiru min jumlatihim. Kemudian Allah tegaskan di ayat ini bahwa siapa saja dari kalian yang memberikan loyalitas kepada mereka, menjadikan mereka sebagai penolong, fa innahu yasiru min jumlatihim, maka ia akan termasuk ke dalam golongannya. Wa hukmuhu hukmuhum, dan hukumnya sama seperti hukum mereka. Dianggap kafir, mereka dinyatakan kafir, maka siapa saja yang di antara kalian memberikan loyalitas kepada mereka, berarti sama hukumnya. Statusnya sama seperti status mereka. Hukmuhu hukmuhum. Maka hati-hati, jangan sampai karena kebaikan yang mereka tampakkan membuat kita orang-orang yang beriman menjadi luluh. Menganggap mereka sebagai teman, menganggap mereka sebagai penolong, menganggap mereka sebagai wali. Karena bisa membuat status kita sama dengan mereka, waliyadzubillah. Innallaha la yuwafiqudz zalimin alladzina yatawallawna alkafirin. Kemudian di akhir ayat Allah menegaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan memberikan taufik kepada orang-orang yang zalim, yang mereka memberikan loyalitas kepada orang-orang yang kafir, menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpinnya. Nah, kemudian ikhwati billah rahimakumullah, ayat ke 52. Fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah fa'asa Allahu an yatiya bil fath aw amrin min 'indihi fayusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Allah kali ini berbicara tentang orang-orang atau golongan munafik. Fataral ladzina fi qulubihim maradun. Kamu lihat orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Nah, ini sudah jelas yang dimaksud adalah golongan munafik. Kamu lihat orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Yusari'una fihim, mereka sangat bergegas mendekati orang-orang Yahudi dan Nasoro. Yaqulun, mereka mengatakan, nakhsha an tusibana da'irah, kami khawatir ditimpa bencana. Bukti bahwa dalam hati mereka ada penyakit diantaranya adalah mereka malah mendekat kepada Yahudi dan Nasara. Takut. Bahkan mereka mengatakan kami khawatir ditimpa bencana. Fa'asallahu ayyatiya bil fath. Maka semoga Allah mendatangkan al-fath, kemenangan kepada orang-orang yang beriman, atau Allah menurunkan satu keputusan dari sisinya. Fayusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin, sehingga mereka orang-orang munafik menyesal atas apa yang telah mereka sembunyikan dalam dirinya. Kita lihat tafsirannya, qala yukhbirullahu ta'ala an jama'atin minal munafiqin. Nah ini, pada ayat kali ini Allah mengabarkan tentang golongan munafik. Annahum kanu yubadiruna fi mawaddatil yahudi. Bahwasanya mereka terbukti yubadiruna fi mawaddatil yahud, begitu cepat dalam memberikan kecintaan kepada orang-orang Yahudi. Kenapa itu terjadi? Lima fi qulubihim minasyakki wan nifaq. Karena apa yang ada dalam hati mereka dari keraguan dan kemunafikan. Kalau sudah tidak yakin, maka akibatnya seperti ini. Setengah-setengah keyakinannya terhadap kebenaran, bimbang. Kalau sudah bimbang, setengah-setengah, di tengah-tengah, maka pasti yang diikuti itu adalah kebatilan. Sudah pasti itu. Ya. Karena kebenaran dan kebatilannya kan sudah jelas. Ada orang-orang yang beriman, ada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini golongan munafik di tengah-tengah. Gak yakin dengan kebenaran orang-orang yang beriman. Gak yakin juga dengan kebatilannya Yahudi dan Nasoro. Akhirnya tawakuf. Pertengahan. Ya. Ketika posisinya seperti itu, maka yang terjadi adalah lebih condong kepada kebatilan. Ini dalilnya. Allah mengabarkan di ayat ini tentang golongan orang-orang munafik sekali lagi. Bahwasannya mereka itu terbukti begitu cepat memberikan kecintaan kepada orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena apa yang ada dalam hati mereka dari keraguan, ragu-ragu, dan kemunafikan. Makanya kebenaran itu harus diyakini. Jangan diterima dengan penuh apa? Keraguan. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan innama nuwadduhum khasyata ayyadfaru bil muslimina fayusibuna ma'ahum. Mereka mengatakan sesungguhnya kami memberikan kecintaan kepada orang-orang Yahudi itu karena kami khawatir mereka bisa mengalahkan kaum muslimin. Fayusibuna ma'ahum, sehingga kami tertimpa bencana bersama dengan kaum muslimin. Gak yakin kan? Mungkin ngelihat jumlah orang-orang Yahudi kok banyak gitu. Orang kafir kok banyak, orang Islam kok sedikit. Akhirnya bimbang. Ya. Yang dilakukan oleh munafik malah mendekat kepada Yahudi. Alasannya ini. Takut kami mereka mengalahkan kaum muslimin, sehingga kalau sampai kaum muslimin kalah, maka kami akan dapat bencana. Qala Allah Ta'ala dzikruhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, fa'asallah an ya'tiya bil fath, ay fathu Makkah. Kata Allah, semoga Allah akan datang atau mendatangkan atau memberikan kemenangan. Maksudnya adalah Fathu Makkah. Wa yansuru nabiyyahu, dan menolong nabinya. Wa yudhirul Islam wal muslimin alal kuffar, dan memenangkan Islam dan kaum muslimin atas orang-orang kafir. Dan itu yang terjadi. Nabi alaihi salatu wasallam bersama dengan kaum muslimin pada akhirnya dapat merebut kembali kota Makkah, yang peristiwa itu kemudian dikenal dengan Fathu Makkah. Orang-orang munafik yang kemudian meradang, ya, menyesal mereka. Aw yuhayyi'a minal umur ma tadhhabu bihi quwwatul yahud wan nasara, atau Allah akan menyiapkan satu rencana, satu perkara yang membuat kekuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu hilang. Fayakhdha'u lil muslimin, hingga akhirnya mereka tunduk di hadapan kaum muslimin. Fahina idin yandamul munafikun ala ma admaru fi anfusihim min muwalatihim. Pada saat itu orang-orang munafik akan menyesal atas apa yang telah mereka sembunyikan dari kecintaan kepada orang-orang Yahudi dalam dirinya. Ya. Jadi kalau pasnya golongan munafik itu zaman sekarang bisa diistilahkan dengan kaum yang maslahi, di mana ada kemaslahatan di situ dia akan muncul. Ketika melihat ada sesuatu yang bakal merugikan atau tidak menguntungkan, maka dia akan lari, sembunyi. Nah, tapi kali ini di ayat ini Allah tegaskan bahwa perhitungan mereka itu melesat. Tadinya kan khawatir orang-orang Yahudi bisa mengalahkan kaum muslimin, akhirnya mereka mendekat kepada orang-orang Yahudi. Tapi ternyata yang terjadi, kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka meradang. Ya. Mereka menyesal. Nah, ini terjadi di luar perhitungan mereka, orang-orang munafik. Karena mereka dalam segala hal itu hitungan-hitungannya jauh lebih mendominasi daripada keyakinannya. Untung ruginya itu selalu diutamakan. Mana yang menguntungkan, itu yang diambil. Bila ada hal yang bisa merugikan, maka dihindari. Mudzabdzabin, kaum yang bimbang. Tidak memiliki keyakinan yang jelas. Berikutnya ayat yang ke-53. Wa yaqulul ladzina amanu ahaula illadzina aqsamu billahi jahda aymanihim bi annahum lama'akum. Yaqulul ladzina amanu ahaula illadzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa'asbahu khasirin. Orang-orang yang beriman merasa heran. Mereka mengatakan, apakah ini, maksudnya orang-orang munafik, apakah ini orang-orang yang dulu telah bersumpah dengan menyebut nama Allah dengan pasti bahwa mereka bersama dengan kalian, orang-orang yang beriman. Habitat a'maluhum, sungguh amalan mereka itu gugur. Dan mereka akan menjadi golongan orang-orang yang merugi. Ya. Jadi orang-orang yang beriman merasa heran melihat tingkahnya munafikin. Pada awalnya orang-orang munafik mengatakan, kami bersama dengan kaum muslimin. Tapi saat posisi muslimin tidak menguntungkan, maka mereka bersama dengan orang-orang kafir. Kita lihat tafsirannya. Wa hina idzin yaqulu ba'dul mu'minina li ba'dil muta'ajjibin li ba'dhin muta'ajjibina min halil munafikin idza kushifa amruhum. Sebagian orang-orang yang beriman berkata kepada sebagian yang lainnya dalam keadaan keheranan melihat keadaan golongan munafik. Idza kushifa amruhum, ketika kebohongan mereka tersingkap, hakikat mereka tersingkap. Artinya mereka ada di barisannya orang-orang kafir. Saat kaum muslimin dapat memukul mundur, dapat mengalahkan orang-orang kafir, didapati di tengah-tengah mereka ada orang-orang munafik yang dulu mengatakan kami bersama dengan kaum muslimin. Makanya sebagian orang-orang yang beriman, sebagian muslimin merasa heran, berkata kepada sebagian yang lainnya, aha ulai alladzina aqsamu bi aghladil aiman innahum lama'ana. Apakah mereka ini yang dulu bersumpah dengan sumpah yang kuat menyebut nama Allah, bahkan innahum lama'ana, bahwasanya mereka bersama kita, ternyata sekarang loh kok ada bersama dengan golongan Yahudi, golongannya orang-orang kafir. Tadi sudah kita katakan bahwa melesat perhitungan mereka. Ya. Batalat a'malul munafikin allati amiluha fid dunya. Dengan demikian gugurlah semua amalan munafikin yang telah mereka kerjakan di dunia. Fala thawaba lahum 'alaiha, tidak ada balasan bagi mereka atasnya. Li'annahum amiluha 'ala ghairi imanin, karena mereka mengerjakannya tanpa dibarengi dengan keimanan. Fa khasirud dunya wal akhirah, maka mereka pun rugi dunia dan rugi akhirat. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.